Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Masih kita dalam membahas bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkaitan dengan bab fi iyadatis sibyan, tentang menjenguk anak kecil yang sedang sakit. Telah disebutkan pembahasan-pembahasan atau penjelasan dan hukumnya pada bab-bab yang lalu, tetapi disebutkan kembali pada bab ini secara khusus karena di situ ada ziyadah, ada faedah tambahan, penjelasan tambahan, yaitu seseorang ketika menjenguk as-sibyan maka dia telah menunjukkan sikap tawadhu. Telah bersikap tawadhu, tidak sombong, tidak terlalu meninggikan dirinya hingga dia tidak mau menengok ketika yang sakit adalah anak kecil. Barakallahu fikum. Ini diantara faedah mengapa Imam Al-Bukhari kembali menyebutkan atau menyebutkan kembali secara khusus bab ini. Adapun hadis yang terdapat dalam bab ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu kisah yang dikisahkan oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu an, ketika anak dari Zainab sedang sakit, kemudian Zainab radhiyallahu anha mengutus utusan kepada Nabi saw untuk menjenguknya, melihat keadaannya, tetapi Nabi saw hanya menyampaikan pesan dan mau'izah, nasihat, yaitu inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ambil adalah itu merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya. Jadi semua merupakan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, maka hendaknya kita mengimani itu dan menerima hal tersebut. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menentukan setiap segala sesuatu itu ada waktunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, mengambil anak tersebut, maka ketahuilah itu telah ditentukan waktunya sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, faltasbir wal tahtasib, hendaknya kamu bersabar dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah disampaikan kepadanya, Zainab tetap meminta Nabi SAW untuk mendatanginya. Maka Nabi SAW pun datang menengok keadaan anak tersebut bersama beberapa sahabatnya, yang mana diantaranya adalah Sa'ad ibn Ubadah. Ketika Nabi SAW melihat keadaannya, Nabi SAW memeluknya, kemudian anak kecil tersebut wafat dalam keadaan dipeluk oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menangis. Maka Sa'ad ibn Ubadah bertanya, adabki wa anta Rasulullah? Dengan keyakinan yang ada pada Sa'ad dan pemahaman yang ada pada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, dari sabda Nabi SAW yang telah disabdakannya, yaitu seseorang akan diazab dengan tangisan orang yang menangisinya. Maka seakan-akan beliau mendapatkan muskilah. Maka bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau menangis wahai Rasul SAW? Maka Rasul SAW menjelaskan bahwasannya yang dilarang adalah nangis yang disertai dengan ucapan-ucapan lisan dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, berteriak-teriak dan merusak sesuatu dan seterusnya. Adapun tangisan yang hanya berupa kesedihan dalam al-qalb, dalam hati, kemudian air mata yang menetes, maka itu sekedar itu merupakan rahmat. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menjawab, innama abki rahmatan laha. Sesungguhnya aku ini hanyalah menangis karena merasa rahmat, merasa kasihan kepada anak tersebut. Ketahuilah, innallaha la yarhamu min ibadihi illa ar-rahama. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kecuali orang-orang yang bisa merahmati orang lain. Barakallahu fikum. Ini hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Adapun syahid dari hadis ini adalah Nabi SAW menengok anak tersebut. Nabi SAW menengok anak kecil tersebut. Sudah jelas syahid dari hadis ini. Kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam babu iyadatis subyan. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala hadzal hadits kama sabaq fihi mashru'iyyat 'iyadatil marid sawa'un kana saghiran aw kabira dzakaran aw untha. Hadis ini menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Maka dengan hadis ini dan juga hadis yang sebelumnya difahami bahwasanya menjenguk orang yang sakit itu sawa'un kana saghiran aw kabiran dzakaran aw untha dan seterusnya, secara umum mencakup orang-orang sakit yang merupakan orang dewasa ataupun anak kecil, semuanya disyariatkan untuk dijenguk. Bahkan disebutkan dalam hadis ini menjenguk anak kecil, di situ ada tambahan faedah yaitu menghilangkan rasa kibir atau ujub yang ada pada diri kita. Dan juga terdapat di situ rahmat yang ada pada orang yang menjenguknya. Zakaran au unsa, baik itu yang sakitnya laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Dari hadis yang sebelumnya juga ditunjukkan bahwasanya menjenguk tetaplah menjenguk, tetaplah perkara yang disyariatkan dalam Islam, walaupun yang sakit dalam keadaan mughma alaih, dalam keadaan tidak sadar. Jadi dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan yang sakit adalah anak kecil dan lain sebagainya, selama itu merupakan judulnya iyadatul mardha, maka itu merupakan perkara yang disyariatkan dalam Islam. Wa anna fiha al-ajral wafir, dan juga ditunjukkan dalam hadis-hadis bahwasanya menjenguk mereka merupakan atau terdapat di situ pahala yang wafir, yang banyak. Wa fihi dalilun ala tawadhu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu yujiba da'wata man da'a. Terdapat pula dalil ataupun bukti bagaimana ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengiyakan atau menjawab panggilan untuk menjenguk dan menengok orang yang meminta. Ma lam yamna min dzalika mani'un, selama dia tidak ada halangan yang menghalanginya. Selama dia mampu, ketika diminta untuk menengok maka tengoklah. Itu merupakan sikap tawadhu yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita mempraktikkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana rajulan aw imra'ah. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, Selama kita dipanggil, maka hendaknya kita menuruti panggilan tersebut, selama tidak ada halangan, baik halangan yang berupa perkara duniawi ataupun berupa perkara syar'i. Selama kita mampu, maka tengoklah. Fihi dalilun ala tawadhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu yujib da'wata man da'ah ma lam yamna' min dhalika mani'un sawa'un kana rajulan aw imra'ah wa yaqdi hajata man ihtaja ilayh. Menunjukkan ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Wa fihi dalilun ala muwasatil musab. Terdapat pula dalil bagaimana muwasat al-musab, meringankan kesedihan atau beban pada orang yang dalam keadaan tertimpa musibah. Kita ringankan dengan kita menengok, menghibur, dan seterusnya dari segala hal yang di situ bisa meringankan beban orang tersebut. Maka ini juga disyariatkan. Terlihat bagaimana Ummu Sabi, ibu dari anak tersebut yang merupakan Zainab radhiyallahu anha, sedang dalam keadaan tertimpa musibah, kesedihan yang sangat, maka diringankan oleh Nabi SAW dengan menengoknya, memeluk anak tersebut di hadapannya, dan seterusnya dari segala sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Wa masyru'iyyati muwasatil musab, sama meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Haitsu wasa ibnatahu fa dhahaba huwa wa rijalun ma'ahu li'iyadati as-sabiyyil marid. Itu semua telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meringankan beban anaknya yang tertimpa musibah, yaitu Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menengoknya dengan beberapa orang dari sahabatnya untuk menjenguk anak tersebut. Qala wa fihi dalilun ala jawazil buka 'ala al muhtadhar wal mayyit bi syarti an yakuna dam'ul 'ain wa huznul qalbi faqat. Fihi dalil ala jawazil buka 'ala al muhtadhar wal mayyit. Terdapat dalil pula dalam dari kisah ini bolehnya menangis al buka, baik menangisi muhtadhar ataupun al mayyit, menangisi orang yang ada hadir dalam keadaan hidup, dan juga menangisi orang yang sudah wafat. Kedua-duanya boleh. Menangisi ibu dari anak tersebut karena kasihan melihat dia ditinggal oleh salah satu keluarganya, bahkan yang masih kecil. Dan boleh pula menangisi orang yang sudah wafat, yaitu anak kecil tersebut, dengan syarat itu merupakan tangisan yang disebabkan oleh kesedihan dalam hati saja, tidak disertai dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak terima atau kemarahan, dan seterusnya akan disebutkan di sini. Qala wa hadza jaizun wa huwa rahmatun, yang seperti ini boleh karena ini merupakan kasih sayang kita kepada orang lain. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seseorang karena air mata yang menetes, dan juga karena kesedihan yang ada pada hati, kesedihan yang ada dalam hati. Hanya sekedar itu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengazab seseorang. Walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang karena ini, sambil mengisyaratkan kepada lisannya, yaitu jaga lisan, jangan sampai keluar darinya ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya itu, yang bahwasanya dia tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. au yarham, maka jadikanlah dirimu menyayangi orang lain. Fasurah wat tasakhut wa raf'ul aswati bil buka wal awilu, hadza min a'mali ahli al jahiliyah. Disebutkan contoh-contoh menangisi seseorang yang tertimpa musibah, tetapi lebih daripada huznul qalb wa dam'ul ain, yaitu apa? As-surah wa tasakhut, berteriak-teriak marah, raf'ul aswati bil buka, menangis dengan suara yang tinggi, al-awil, al-awil juga bermakna sama, mengangkat suara ketika menangis. Hadza min a'mali ahli jahiliyah, ketahuilah yang seperti ini merupakan amalan-amalan ahli jahiliyah yang telah ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditahzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meratapi orang yang meninggal. La yajuzu lil muslimin an yatashabbahu bihim abadan, yang mana tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyerupai mereka selama-lamanya. Wa fil hadisi dalilun ala mashru'iyyatil mau'izah sawa'un lil fardi aw lil jama'ah. Dari hadis ini pula terdapat faedah, yaitu disyariatkannya al mau'izah, memberikan tausiah, nasihat, at-targhib wa tarhib, baik kepada seseorang secara pribadi ataupun kepada sekelompok orang secara umum. Ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada anaknya. Faqad wa'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu bi an tasbir wa tahtasib, memberikan mau'izah kepada anaknya untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan nasihat untuk dia berperilaku dengan perilaku yang sangat baik, yaitu bersabar. Disebutkan dalam Islam bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Maka berbuatlah bersabar dan mengharapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakkaraha bi anna Allah alladhi a'taha huwa alladhi akhadh. Fala yajuzu li ahadin an yaskhat أو يقول ما لا يرضي الله تبارك وتعالى عند المصيبة. Nabi SAW pun mengingatkan kepadanya, mengingatkannya bahwasanya yang mengambil dialah yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna bi anna Allah alladhi a'taha huwa alladhi akhadha. Allah Subhanahu wa taala yang memberi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. فلا يجوز لأحد أن يسخط أو يقول ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. Maka tidak boleh bagi seorang untuk marah ketika mengetahui keadaannya seperti itu. Dan tidak boleh bagi seorang untuk berucap dengan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan al-musibah. Wa innama alaihi an yarda wa yusallim wa yahtasib. Tetapi seharusnya seseorang ketika tertimpa musibah dia rela, ridha, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan dari itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala-pahala, tidak mengharapkan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu diingatkan faltasbir wa tahtasib, bersabarlah dan mengharapkan, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diisyaratkan kepada kita tentang al-ikhlas. Berbuatlah amal baik dan berbuatlah ikhlas. Jangan sampai amal baik tersebut sia-sia karena dia tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengharapkan yang lainnya, ujian, agar dilihat oleh orang lain bahwasannya dia orang yang sangat sabar, orang yang sangat tegar, dan seterusnya. Wa yaqul ad-du'a al-ma'thur, Dan hendaklah di samping itu dia juga berdoa dengan doa yang telah dianjurkan bagi orang yang tertimpa musibah, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha wa huwa muqinun bil ijabah. Hendaklah dia berdoa dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, berikanlah pahala karena sebab musibahku ini, dan gantikanlah untukku yang lebih daripada itu. Ini doa yang dianjurkan. Hendaknya kita di samping bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Barakallahu fikum. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Kita baca hadis yang baru pada pertemuan yang akan datang, biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.